Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Rasulullah layan duru ing pengendika layan duru ora melihat layan duru ora melihat sinten Allahu Allah tidak melihat dengan kasih sayang marah berarti murka tidak melihat itu maknanya murka orang yang murka kepada seseorang, maka dia tidak akan melihat orang yang dimurkai. Enggak mau. Marah. Yaumal kiamati ing dalam dino kiamat. Allah tidak melihat ilaman marang wong. Kepada orang. Jaro kang nyeret sopoman. Menyeret sopoman. Izarohu ing sarung iman. Izar itu pakaian bawah, tidak harus sarung. Izarohu ing izar iman, sewa iman. Botoron krono sombong. Botoron krono sombong. Muttafaqun alaih. Jadi orang yang menarik pakaiannya. Pakaiannya dipanjangkan karena ada unsur kesombongan. Ini sama Allah Ta'ala di akhirat tidak akan dikasih rahmatnya. Jadi memakai pakaian yang ada unsur sombongnya, nyeret itu. Sampai seret, wow, ya, sarungnya panjang. Tapi kenapa dipanjangkan? Ada unsur kesombongan itu yang tidak dikasih rahmat oleh Allah Ta'ala. Laki-laki berpakaian celana misalnya, panjang, tidak apa-apa. Tapi jangan ada unsur kesombongan. Ya. Yeah. Ojo ada unsur kesombongan. Nah, unsur kesombongan haram. Sehingga haramnya memakai celana yang sampai melebihi mata kaki. Itu kalau ada unsur kesombongan. Nek mboten nggih, mboten apa-apa. Nggih. Cuma makruh mboten. Nek sampai melebihi mata kaki. Enggak sampai haram. Makanya sebagian tiang itu, nek celonoan senengane setengah. Setengah betis, ya. Nah, itu. Conglang jadi wong. Ya, apa-apa yang ngelakoni hadise Kanjeng Nabi enggak masalah. Oh Kanjeng Nabi sing dawuh. Nggih. Ya napa kate kita enggak ngikuti Kanjeng Nabi mau ngikuti siapa? Doa cuma itu tadi yang saya katakan, yang haram itu kalau sampai melebihi mata kaki nyeret-nyeret ada unsur kesombongan. Kalau wanita pakaiannya dianjurkan panjang memang dilebihi bahkan nyeret ora apa-apa tapi ojo ada unsur kesombongan nyeret ya dilebihi satu kil ya enggak apa-apa tapi ojo jangan ada unsur kesombongan kenapa kok sampai panjang-panjang wanita ya supaya auratnya enggak kelihatan ngoten lho nggih supaya auratnya tidak kelihatan tapi kalau kayak gaun yang panjang sampai singgawe ana 5 nomor ini. Penggiring. Kata niku kalau ada unsur kesombongan hukumnya haram apalagi gaunnya yang situ panjang yang atas ternyata wah terbuka lebar. Niku ya jelas ndak pas ngoten niku. Muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih. Qala wa anhu lan saking Abu Hurairah qala ngendika sinten Abu Hurairah kalangan dikau sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantuk banget aku iki. Atuduki to. Salah satun utawi wong telu. Iku la yukallimuhum ora ngomongi ing salasah. Tidak berbicara kepada salasah sinten Allahu Allah. Yaumal qiyamati ing dalam dino kiamat. Wala yuzakihim lan ora bersihno sinten Allah ing salasah. Tidak dibersihkan maknanya tidak diterima amalnya. Wala yanzuru lan ora melihat sinten Allah, ora ningali sinten Allah. Ilaihi marang salasah. Walahum lan iku tetep kadwe salasah. Walahum lan iku tetep kadwe salasah. Azabun utawi siksa. Azabun utawi siksa. Alimun kang menyakitkan. Ngelarakno. Alimun kang ngelarakno. Tiga orang. Di hari kiamat mereka tidak akan disapa oleh Allah Ta'ala. Enggak disapa, berarti marah Allah Ta'ala. Juga tidak diterima amal mereka. Tidak dilihat oleh Allah dan mereka punya adab yang begitu besar. Sopan, sayhun, rupani wong tuwo. Zanin kang lakoni zino. Zanin kang lakoni zino. Wong tuwo ngakoni zino. Ya. Nah, wis tuwo, wis bolak-balik. Ya. Kok sih gak sadar? Sadar. Kebacut iki. Wong tuwo kok ngelakoni zino. Sayhun zanin. Tenan pun ini. Kala orang ini tidak akan diterima amalnya oleh Allah Ta'ala. Wong tuwo itu kan seharusnya semakin tuwo semakin sadar kesalahan. Jadi malaikat heran nek ana wong tuwa iku kok gak napa jenenge sadar itu heran malaikat. Iki wis kate mati kok gak tobat? Tobat nek malaikat heran. Qala sayyidun zanin wa malikun lan raja. Kadzabun kang akeh goroi. Pendusta, raja pendusta. Wa malikun kadzab wa ailun. Gala wa'ailun lan wong sing fakir wa wajadaka ailang fa'agna. Wa'ailun lan wong kang fakir mustakbirun kang sombong. Fakir sombong. Apa sing disombong? No lah kan gini. Aneh banget ini. Wong fakir sing sombong. Kan ini berarti kesombongannya itu benar-benar menjadi tabiat itu. Dia enggak punya apapun yang bisa disombongkan, tapi kok tetap sombong. Ini berarti tabiat benar-benar melekat sifat yang semacam itu. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Al-a'il utawi maknane a'il iku al-fakir wong kang fakir. Anhu lan saking Abu Hurairah. Kalang ndika sinten Abu Hurairah, kalang ndika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika ngeten, kalang ndika sinten Allah azza wa jalla. Ngendika ngeten Allah al-izzu utai kemuliaan iku izari, iku sarung ingsun. Artinya ini milik saya gitu loh ya, bukan Allah sarungan ya ora. Ya. Iku izari, iku sarung ingsun, sewa ingsun. Wal kibriya utawi sifat sombong. Iku ridai, iku selendang ingsun. Rida pakaian yang atas. Iku ridai, iku pakaian rida ingsun. Kalau sama lihat orang haji, pakaian yang bawah itu namanya izar. Yang di atas, yang diselempangkan itu ya. Itu namanya rida. Sama lihat orang yang haji, yang ihram. Faman mongkau taisapani wong yunazi'uni ikulamun ngerebut sopoman ing ingsun. Ngerebut terhadap izari lan ridai Adab tuhu mongko nyiksa sapa ingsun ing man. Adab tuhu mongko nyiksa sapa ingsun ing man, rawahu Muslim. Hah? Oh, fi wahidin ing dalam salah siji min huma kang saking izari waridai. Min huma kang saking izari lan ridai. Azab tuhu mongko nyiksa sapa ingsun ing man. Hah? Fakot? Azab tuhu. Fakot azab tuhu mongko teman-teman bakal nyiksa sapa ingsun ing man. Fakot azab tuhu mongko teman-teman bakal nyiksa sapa ingsun ing man. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini nunjukkan bahwa kemuliaan itu sarung Allah. Kesombongan itu selendangnya Allah. Artinya, kemuliaan dan kesombongan itu khusus hanya milik Allah. Khusus milik Allah. Jangan ada yang merebutnya. Karena itu khusus untuk Allah. Kalau jenenge khusus itu enggak bisa dimiliki orang lain. Gak bisa dipakai orang lain. Makanya nek ada orang kok memakai lidahnya Allah, artinya berbuat sombong, maka dia akan disiksa podo karu nyolong perkara yang menjadi kehususane Allah Ta'ala. Rawahu Muslim. Wanhu lan saking Abu Hurairah anna Rasulullah setuhuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sinten Rasul baina marajulun ing dalem suwijine mangsa utawa wong lanang iku yamsi mlaku sapa rajul fi hullatin ing dalam pakaian fi hullatin ing dalam pakaian hulla niku pakaian setel atas bawah ini jenis hulla fi hullatin ing dalam pakaian tujibuhu hali utawa dadi hal kenging niki dados jumlah istinafiyah nggih tujibuhu hali gawokno ing rajul gawono itu mengherankan ing rajul apa nafsuhu nafsune rajul awak dhewe ni rajul ngoten nggih murajilun baina marajulun murajilun kang njungkasi ngerti njungkasi menyisir murajilun kang menyisir roksahu ing rambut kepalane rajul yahtalu hali sombong sapa rajul fi misyatihi ing dalem mlakune rajul idh khosafa tumadaan ngemblesno ya idh khosafa tumadaan ngemblesno ambles ngerti ambles ya masuk ke dalam tanah itu jenenge ngemblesno sinten Allahu Allah bihi kelawan rajul ada orang laki-laki dawuh kanjeng Nabi dia berjalan memakai pakaian lengkap pakaian atas bawah. Dia berjalannya dalam keadaan bangga diri melihat dirinya. Wah, korek non, wah, pakaian kue, sombong deh. Jungkasi pakaian ini. Sambil berjalan, paham nih? Ono kan ya? Jadi berjalan sambil sombong kan ketok nih? Sambil gue jungkas laut. Ini. Ono sepion tuh pulau mana ini? Ya tak? Ono utawa nggo kaca wisan wedo lanang nggo kaca. Sombong dia dalam berjalannya, modelnya kuwetok itu tenan, kuwetok modele wong sombong jalane. Lalu sama Allah Taala orang itu dimasukkan ke bumi, plus ambles bumi ini. Fa huwa mongko utawi rajul iku ya tajaljalu. Iku ya tajaljalu. Delesep sapa rajul, delesep terus nang bumi, delesep. Apa makna delesep? Masuk terus ke bumi, yo. Wus terus masuk. Fil ardi e dalam bumi. Ila yaumil kiamati tumoko dino kiamat. Jadi dia dimasukkan ke bumi sama Allah Taala terus masuk terus, blong, terus gak mari-mari sampai dino kiamat. Muttafaqun alaih. Karena napa? Kesombongan sampai terus menuju bumi yang paling bawah. Era teko-teko. Muttafaqun alaih. Murajjilun ra'sahu. Artine ai mumashituhu tegese wong kang menyisir ra'sahu. Ya tajaljalu bil jima ini iku kelawan jim loro ai yahusu. Yahusu itu maknane menyelam, menyelam ke dalam bumi ya. Kayane okay. Di mana menyelam. Ya ambles niku wis dadi lesep nang bumi. Wayan zirulan turun sapa wong. Turun terus ke bumi. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu ar-rajul yadhhabu bi nafsihi hatta yutaba fil jabbarin fayusibahu ma asabahum. La yazalu ora leren-leren, sudah jelas ini dihidupkan. La yazalu ora leren-leren sapa ar-rajul wong lanang iku yadhhabu iku berangkat sapa rajul binafsihi kelawan awak dhewe ni rajul. Maknane piye berangkat dengan dirinya itu? Ngene maknane. Dia menganggap bahwa dirinya itu paling hebat. Ngono. Dia menganggap dia paling mulia, mengalahkan orang-orang. Ini maknanya la yazalu rajul yadhhabu binafsihi. Maknane yadhhabu binafsihi itu dia menganggap dirinya paling baik. Lebih baik dari orang lain. Nah, niku. Hatta yuktaba sehingga ditulis sapa rajul fil jabbarin ing dalam pira-pira wong kang sombong, wong sing meseso, wong sing sombong. Fayusibahu mongko menimpa ing rajul. Fayusibahu mongko menimpa ing rajul apa ma perkara asobahum kang menimpa apa ma ing jabbarin. Apa ma perkara asobahum kang menimpa apa maing jabarin. Fayusibahu ma asobahum rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Tirmizi Imam Tirmizi. Wa qala lan ngdika sinten Tirmizi hadithun hasanun. Yadhhabu bi nafsihi maknane utawi yadhhabu bi nafsi ay yartafi'u. Ay yartafi'u tegese. Ay yartafi'u tegese. Ayar tafi utegesi apa? Sombong, kumaluhur sombong mana nih? Sopo rajul. Waya takabarulan sombong sopo rajul. Bon. Babu husnil huluqi utawi iki kubab nerangno bagusi budi pekerti, bagusi etika. Kala ngendika sinten Allah Ta'ala. Wa innaka la'ala huluqin azim. Wa innaka lan seduni siro Muhammad, sungguh engkau Muhammad iku la'ala khuluqin yakdini tetap ingatasi budi pekerti. Iku yakdini tetap ingatasi budi pekerti. Azimin kang agung. Sungguh engkau Muhammad berada pada budi pekerti yang sangat agung, yang sangat tinggi. Budi pekerti ini Kanjeng Nabi yang sangat tinggi, ditunjang dengan keilmuan yang juga sangat tinggi. Itu yang menyebabkan Kanjeng Nabi mulia, ya. Jadi ilmunya dibarengi dengan etika. Ilmunya dibarengi dengan akhlak. Dan ini juga yang menyebabkan Kanjeng Nabi itu sukses dalam berdakwah. Karena akhlaknya bagus. Dicintai orang, itu Kanjeng Nabi. Salah satu modal guru dalam berdakwah, dalam mengajar adalah akhlak. Dia punya akhlak. dia punya etika yang harus ditiru oleh anak-anak didiknya. Ngoten niku. Jadi sing diurusi pertama ya jenenge awake dhewe, baru wong liya ku ang pusaku, baru wong liya. Kala sing Kanjeng Nabi niku dipujine krana hulukin. Nek masalah ilmu, Kanjeng Nabi dikongkon nambah ilmu. Iya. Wa qur rabbi zidni ilma. Dikongkon nambah ilmu. Nek akhlak Kanjeng Nabi bener-bener di kenapa akan dipuji oleh Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa kok ada uswatun hasanah? Karena akhlaknya bagus. Jadi sing didadekno uswah suri tauladan itu sing akhlaki api. Wa qala lan ngendika sinten Allah Ta'ala wal kadzimina al ghaidha. Wal kadzimina lan pira-pira wong sing nyegah. Wong sing nyegah, wong sing menahan al ghaidha ing amarah. Akhlak kabeh no. Menahan amarah. Kati murka gak sido. Ngoten lho ya. Mau marah enggak jadi. Ini lo orang yang kuat. Ya. Mau marah enggak jadi. Voli disempes kena sirai dejal. Ya. Kati ngamuk wae tapi gak sido. Wis lah mes ames. Ini luar biasa ini. Ya. Enak-enak lunggu senden ngene karo koncure tangan iki tendang buwok kuwi bos. Marah enggak sampean itu? Marah pol. Saane iki delok di arek cilik pasti ditonyo karo sampean. Tapi mergane sing nglakoni iki arek rada gedhe. Meneng wae. Lah wong sing ono-ono Ari Said ndi wonge? Lho, ora ngaji. Lho iku gawe diflangen. Sing dikono Sahru ya meneng wae Sahru. Walaupun haram itu. Iya toh? Meneng wae Sahru. Tapi nek Ari Said ngene sing jegal adalah Sahru ya langsung dikejar. Tonyo nek iso. Lah marah dalam kondisi marah dia bisa menahan amarahnya niki orang yang luar biasa. Orang yang kuat. Laisa syadid bisuraah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang kuat bantingan. Ya toh? Tapi syadid itu orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia marah. Ini angel loh, Le. Angel banget. Angel banget ya, nahan amarah ini. Wal afina lan biro-biro wong kang ngapura anin nasi saking menungso. Ini Kanjeng Nabi kabeh nih. Wal afina lan biro-biro wong kang ngapura anin nasi saking menungso. Orang-orang berhak kita sakiti, tapi sama enggak menyakiti. Ini namanya wal afina anin nasi. Kanjeng Nabi disakiti orang, enggak balas Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dicaci maki, ya enggak balas Kanjeng Nabi. Mau dibunuh sama orang Badui, ya Kanjeng Nabi enggak jadi bunuh. Diampuni sama Kanjeng Nabi, ya pulang sana. Masuk Islam dia, baca syahadat. Gara-gara diampuni oleh Kanjeng Nabi itu Rasulullah. Akhlaknya bagus. Ini ditiru oleh Ali Zainal Abidin, cucunya Kanjeng Nabi. Ya. Budaknya itu ya. Budaknya Ali Zainal Abidin menuangkan air untuk wudunya Ali Zainal Abidin dari kendi. Kendinya jatuh mengenai wajah. Tewar. Ini sampean ya langsung. Anak buah ini pecat langsung. Ini budak itu. Budak itu gak punya nilai sosial ya. Gak punya nilai. Marah itu sebenarnya. Siapa namanya? Ali Zainal. Marah sebenarnya. Budaknya baca niki wal kadzimina al ghaidha ya ini. Yes. Amarah saya reda. Diterusno karo budake wal afina anin nas. Dan yang memaafkan manusia, saya maafkan engkau. Kasih dong amo wis. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Engkau saya merdekakan sekarang. Wah, merdeka gara-gara melukai tuannya. Nah, sampean ya dipecat gara-gara melukai tuannya. Ini aneh nih. Wallahu yuhibbul muhsinin. Langsung. Sekarang engkau saya merdekakan. Mergani muhsin berbuat baik. Itu loh. Akhlak para ulama yang seperti itu yang perlu kita tiru zaman sekarang. Yang gak ada sekarang itu. Yang punya akhlak yang semacam ini. jarang orang yang punya ya. Ini sering beliau itu Ali Zainal Abidin disakiti orang tapi beliau santai aja kayak enggak ada apa-apa. Pernah Ali Zainal Abidin itu dicela, dicaci maki sama orang-orang. Entah apa itu. Ini padahal cucu Rasulullah lah ya, keturunan Rasulullah, dekat Mas Ian. Dicaci maki. Putranya ya. Putranya mari itu enggak terima. Bah, jenengan dicaci maki kok diam saja. Padahal jenengan itu bisa membalasnya. Katanya beliau, kalau tidak kita yang meneladani datuk kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang meniru kakek kita, siapa lagi? Meneng anaknya. Kakek kamu itu dicaci maki diam. Ya, katanya. Ya. Itu yang ditiru oleh sinten Ali Zainal Abidin. Diam wis. Wal afina anin nas. Itu habaib loh ya. Itu keturunan Rasulullah. Sekarang habaib. Banyak orang yang mencela habaib. Tapi alhamdulillah. Habaib yang dicela itu diam. Ah berarti ini. Nuruti akhlaki sinten. Kanjeng Nabi. Habib tenan. Ya. Cucu Rasulullah tenanan. Kayak gini. Kala al ayatan rusno sapa sira ing ayat. Wa an Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Anas. Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ahsanan nas, luweh bagus-bagus e menungso. Ahsanan nasi, luweh bagus-bagus e menungso. Nek kundhe kanca ahsanan nas ini. Ahsanan nasi, celukane nasi. Ini nasi. Nah, ya. Gak paham bian. Wong ono kalimat ahsanan nasi. Berarti kan kita pikir ada yaknya di terakhirnya. Ahsanan nasi. Berarti makna nih bukan sak bagus-bagusnya menungso. Tapi sak bagus-bagusnya wong kang lali. Nasi kan makna nih wong kang lali. Kok gak di wakofno ahsanan nas. Ya. Kalah hulukan apa nih Fudi Pekerti ini, Insya Allah. Kawin untuk tokoh, anaknya tokoh, tunggal, sugih. Walah, pas. Ini ahsanan nasi. Iya, jadi untuk anak wedok tunggal, sugih, tokoh masyarakat. Wis. Terus waktu itu punya wis, lembaga pendidikan di rumahnya. Anak tunggal sugih wes alamat wes. Bapaknya mati sugih tenan nih. Bapak gunale. Kok iso golek kaya ngono. Utafa gunale. Kala wa anhu lan saking Anas kanjeng Nabi akhlake paling sae. Ulama ya akhlake sae ngoten nggih. Kiai-kiai wali-wali ini akhlake sae sae. Api, api wabar, saya berpaham itu padahal keras wataknya paham itu. Keras pol. Mbah Hamid tapi luar biasa setelah itu kok bisa Mbah Hamid merubah watak yang keras itu menjadi watak yang penyabar. Waktu masih muda, waktu kecil, keras banget itu. Orang kafir ditonyo karo kafir. Langsung geblak semaput bu mati. Mereka ini Mbah Hamid punya ilmu kanuragan. Tangane apa aja-ajane sapa jenenge? Nah, aja-ajian ini wal kudoro itu hatur koco apa itu ini beraja musti umpul harga ngerti lali yang bisa mutafakun ala itu nek gepuk uang langsung geblak tenanan wahamid impu itu ilmu ini apa ngerti awalnya beliau suka ngerti ini kan ragan seneng banget tapi akhir-akhir di kuak kabeh bahkan ono sing mempelajari kan ragan sama Mbah Hamid gak oleh. Kalem bobo, kalem. Mungkin gak mongsone waktu itu sudah ya. Ya biyen kan mongsone golongane apa namanya? Golongane londo-londo itu, Jepang-Jepang itu perlu gitu. Sekarang yang perlu kita ngaji. Tapi walaupun demikian, apa Mbah Hamid tetap punya sisa-sisa kesaktian ya dia. Akhirnya ada satu orang saudaranya mungkin mempelajarikan ruakan. Jadi remuk watu istilahnya. Jadi nek tangane jotos watu, watune remuk. Iki pelajari wis bola-bali iso. Sudah diasah. Pokoke nek jotos watu waktune remuk. Lah nek menungso gak dadi apa? Paham lho menten ya. Yo hancur lebur langsung mati tenan. Terus karo Mbah Hamid dhek iku gak oleh ngajari ngono. Wis ora usah ngajar konoan, belajar konoan. Ngaji sing tenan. Hai, petengku to nyun. Tahun yo tenan kan menggunakan ilmunya. Ora opo-opo. Ya. Yes, kata ni padahal mau sepuh kayak kata ni. Ilmu ni dikerahkan rano apa apa. Ya, itu Mbah Hamid ngajari nek koyok ngono iku ora ono. Arti ni gue ora usah ngajar ngaji-ngaji koyok ngono iku. So ora usah di pelajar. Tapi wong bakate beda loh ya. Nek sampean kate mlajari ngono ya ora apa-apa monggo. Nek bakat, nek gak bakat terus buang-buang waktu wae. Muttafaqun alaih. Mergane bakat-bakatan nek gak bakat ya gak iso ngoten. Nggih, bakat-bakatan mergane kula tau belajar ora bakat ora dadi-dadi. Aku ancaku iso kabeh aku ora iso dhewe. Walah. Wanhu lan saking Anas, liyane penak kabeh sing iki lho. Aku kok ora iso iki piye. Kalang nanti kau sapa Anas. Nah, kadang saya heran itu mereka lho kok iso ya arek ku yo. Aku kok gak iso dhewe. Padahal aku sekolah MTS, kono sekolah SMP negeri ngono ya ceritane lho kok isoan iko aku kok gak iso, sama dadi bingung iki opo ngono. Oh, gak bakat berarti. Nek bakat ora usah belajar, iku iso dhewe biasa. Teko dhewe ilmune. Wan hukola. Kita punya teman, bapaknya itu dukun. Dia enggak tahu dipelajari, iso dhewe ning. Iso dhewe merono dilane yo, yo mbok ngerti. Dikokon mondok yo dilal ora katon kerasa nang mondok. Enggak tahu kerasa senengane roan. Ngaji ora gelem. Yo memang bakatnya nopo? Bakate dukun, nyebul buh ning waras. Ono apa-apa. Wan hukola. Ma masistu. Wan hulan saki Anas kala ngendika sen Anas. Kanjeng Nabi akhlaki saya ya. Apa-apakan Mbah Hamid itu luar biasa nih, ya kok bisa Mbah Hamid semacam itu. Kita kagum banget dari orang yang keras wataknya menjadi orang yang sangat halus budi pekertinya. Dawane yo halus. Dadi nek pas ngimami itu sholat lirih banget Mbah Hamid. Dadi lirih halus suaranya. Ngajine yo halus katanya. Kok bisa ya? Ya Allah alam kan semuanya kan punya ilmu. Wanhu kola. Nanti kau sopo Anas ma masistu orang demek sopo ingsun. Kenek masistu kenek masastu. Dibajan ing sutra. Walah hariron lan ora sutra. Aliana kang luwe halus. Min kafir Rasulillah. Tinimbang daripada telapak tangani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada sutra yang lebih halus daripada telapak tangani Rasulullah. Telapak tangan beliau halus banget. Enggak tahu kerja ya. Enggak tahu kerja kan yang lebih dakwah. Sejak umur 40 kan yang lebih enggak kerja. Fokus dakwah Rasulullah. Ya maklum tangannya halus. Tapi kekuatannya luar biasa. Halus kudu nek ngampleng wong ya mencelat wong. Wong watu di duar ngoten wis langsung pecah ya. Itu Rasulullah. Jadi jangan lihat fisiknya ya, isinya yang dilihat itu. Ya. Walaupun halus, tangane sampean kan waduh. Nang omah sakulan wis kasaripun. Ya. Ya ora apa-apa menyang nang omah penggawean ning ngono. Masa kita pulang gak bantu orang tua kan ya ora cocok. Nah, mosok meneng wayang kerang-keruan. Bapake mepe apa nak menjemur padi nyantai wae pokokan rapas iki tenan iku rapas ya bapak iki keladang yo ikut keladang wis Pak jenengan sani mutus keladang Pak pomong kula teng griya lho ngono kecuali sampean punya apa namanya ngaji tok ne bapak malah seneng wis nek ora seneng apa jeneng nang sawah wis sampean ru bapak iki sampean ngaji ngoten wis ora kira diganggu sampean. Oh, anakku ngaji re. Lah gak ora diganggu tenan mesti jar-jarno. Karo dikongkon iki, karo dikene iki. Kala iku, tapi yo itu jangan digunakan sebagai modus ya. Tak ngaji lah ben gak diganggu lho. Nah wis bapak enak sawah mari lu ganti wis. Laptope duri biru ya. Lah beres iki ne. Kala min kafir Rasulillah. Nek teng griya ya di antu orang tua ya. Jangan diam saja. Waktu nenderes apa namanya? Apa itu? Getah, ya ikut-ikutan ya. Aku tahu gedok-dok tapi. Kala wala syamam tu. Di sini jarang ya kita ingin. Ya ono di daerah pegunungan sana. Wala syamam tu lan orang mencium sopo ing sun ro'ihatan ing bau. Ing bau. Bau. Kotu sama sekali abdiyaba kang luih wangi. Abdiyaba kang luih wangi min ro'ihati Rasulillah. Daripada baunya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah mencium bau yang lebih wangi daripada bau Rasulillah. Barusan wangi banget. Kotorane seram mampu, woy. Wangi banget. Lah Imam Nafi' aja itu ngimpi Rasulullah membaca Quran di mulut beliau langsung tangi niku baunya misik sampai akhir hayatnya baunya misik. Padahal cuma bertemu Kanjeng Nabi lewat mimpi. Terus Kanjeng Nabi membacakan Quran di mulut Imam Nafi'. Mulai saat itu langsung Imam Nafi' itu mulutnya berbau wangi. Imam Nafi' ini loh, salah satu qurra sab'ah ini. Baunya wangi mulutnya. Karena itu tadi, pernah mimpi ketemu Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi membacakan Quran di mulut beliau. Masya Allah. Kala lah coro langsung ketemu Kanjeng Nabi, wangi ini kaya apa? Lah kan ngoten kan, maksud kula ngoten iku. Lawang wong di sebul wae niku wangi landah niyo Kanjeng Nabi wangane kaya apa. Walakut khodamtu niki nyeritakaken bagaimana etikane Rasulullah. Walakut khodamtu lan yektine teman-teman melayani sapa ingsun. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asra sinina ing dalam 10 pira-pira tahun. Selama Kanjeng Nabi ada di Madinah. Jadi selama Kanjeng Nabi di Madinah niki hikmai. Ya 10 tahun. Mergane saat Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, keluarga Anas bin Malik ini membawa Anas kepada Kanjeng Nabi. Didungakno kalau Kanjeng Nabi, Allahumma tawil umrohu wa aksir malahu. Ngoten niku. Terus wa aksir auladahu wa takamakol. Ya Allah, panjangkan umur dia ya Allah. Perbanyaklah anak dia ya Allah. Kasih dia harta yang banyak ya Allah. Tenan iki sugih anake akeh. Anake 100. 100. Pada saat itu anak beliau sudah 100. Mbuh bojone piro karo? Anake 100 pergane dungane Kanjeng Nabi. Sampai Imam Abu Amr Al-Basri itu pernah bertemu dengan siapa? Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik. Anas bin Malik. Karena apa? Krono saking panjangi umure Anas bin Malik. Saking panjangi ini. Padahal Abu Amr ini termasuk qurra sab'ah kan. Kalau so ketemu Anas bin Malik berarti kan yang panjang banget tau umure Anas bin Malik. Ini luar biasa. Karena dungane sinten? Kanjeng Nabi. Melayani Kanjeng Nabi 10 tahun. Walakad khadamtu famaqala li famaqala mongko orang ngendika sinten Rasulullah. Famaqala mongko orang ngendika sinten Rasulullah li marang ingsun. Qattu sama sekali. Qattu ing dalam zaman kang wis lewat sebenarnya maknane. Ora pernah ngucap uffin ing uffin. Kalimat yang menunjukkan kebosanan, gak setuju. Tidak pernah Kanjeng Nabi berbicara demikian kepada Anas, kepada pembantunya. Wala kola lan orang ngendika sinten Kanjeng Nabi lisyai'in marang sesuatu. Lisyai'in marang sesuatu fa'altuhu. Kang lakoni sopo ingsun ingsek. Fa'altuhu kang lakoni sopo ingsun ingsek. Orang ngendika ngini lima krono opo. Fa'altahu nglakoni sopo siro ingsek. Kanjeng Nabi enggak pernah mengatakan kepada saya ketika saya melakukan sesuatu, opo kok mbok lakoni? Ora pernah. Diam Kanjeng Nabi. wala li syai'in lan ora marang perkara lam af'alhu kang ora nglakoni sapa ingsun ing sek. Lam af'alhu kang ora nglakoni sapa ingsun ing sek. Ala fa'alta orang ngucap ala fa'alta mbok yo nglakoni sapa sira kada ing mungkini. Kanjeng Nabi enggak pernah. Kok gak mbok lakoni iki? Enggak pernah. Enggak pernah protes Kanjeng Nabi, diam saja. Mutafakun alaih utawi iki iku mutafakun alaih. Kabeh iki nunjukno betapa Kanjeng Nabi punya akhlak yang bagus. Jadi sapa saapi-api iki nek santri duweni akhlak, nek gak duweni akhlak alimo ora kira manfaat. Di podo karo setan iblis niku lho alim pol tapi gak duweni akhlak sehingga ilmune ora iso manfaat. Ya Rabbana darafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna ala lalu asrafna fatub alaina taubat tawsilu kulla hawba wasdur lana al-awrati nirawati wawfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahamba au jiratin والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظ بكل سول صلى عليه عند الحب وآله والصحب عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي هني دار دار الله عمرها يا ربي بجاهك رسول الله هدي دار دار الله وفيها أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله هني دار دار الله عباد الله أمرها يا ربي بجاهك رسول الله